Maksudnya ida nasalu wajian au makanan muhisan minal barori wa khairiha kama kana adatul arfi fi kariyatiha ya'uduna bi'arfi bidari kamakan minal jani ayusibahum isahin yasuhum. Yakni jika manusia, yaitu orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, jika mereka itu tinggal di satu padi, satu lembah, atau satu tempat yang mengerikan, tempat yang menakutkan, apakah berupa daratan-daratan atau yang lainnya, sebagaimana kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, mereka itu meminta perlindungan kepada bi'awini dalika makamnya, jadi kepada pembesar yang menghuni tempat tersebut dari kalangan jin. Meminta perlindungan kepada pembesar jin yang ada di tempat tersebut. Dari ayusibahum bisa'in nyatu. Amalan jin yang dikhawatirkan menimpakan kepada mereka sesuatu hal yang memudaratkan kepada mereka. Jadi maksudnya, jadi kata Ibnu Katsir bahwasanya di zaman jahiliyah orang-orang Arab ketika mereka melakukan satu perjalanan, apakah ditinggal di satu lembah atau tempat yang lainnya, yaitu tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat yang angker atau tempat yang menakutkan, atau melewati satu tempat yang diyakini di situ ada penghuninya, ada syaitannya, ada jinnya yang dikhawatirkan nanti akan mengganggu dirinya, maka orang-orang jahiliyah tersebut ketika tinggal di tempat tersebut akan melewati tempat tersebut meminta perlindungan kepada pembesar jin yang ada di tempat tadi. Jangan sampai jin yang ada di tempat tersebut, maksudnya jangan sampai menimpakan kepada mereka ini satu keraguan apapun. Nah, sama karena, nah, jadi jelas di sini manusia hanya gambaran bagaimana bentuk kesirikan orang jahiliyah di zaman dahulu dalam perkara al-isti'adzah ini. Yaitu modelnya seperti yang digambarkan oleh al-Imam Ibnu Katsir dan juga para ulama yang lainnya, juga kemarin pembahasan dari mungkin ada Ibnu Abbas. Jadi memang yang terjadi itu adalah ketika manusia itu melewati suatu tempat yang dianggap angker, yang dianggap membahayakan, yang diyakini di situ ada jin yang suka mengganggu, padahal ya benar tidaknya juga tidak tahu apakah ada jinnya atau enggak, ataupun kalau ada jinnya apakah benar akan mengganggu atau tidak. Al-Muhim pokoknya tempat yang angker, tempat yang mengerikan, dalam rangka supaya terhindar dari kemudorotannya, maka orang-orang dahulu ketika melewati yang penting dari tempat tersebut meminta perlindungan kepada yang bawa roti, kepada pembesar jin yang ada di tempat tersebut. Ini sudah merupakan bentuk kesyirikan dalam bentuk al-isti'adzah bighairillah, meminta keselamatan, meminta perlindungan dari satu mara bahaya kepada yang lain. Nah, baik itu memang ada jinnya atau tidak, baik ataupun bisa itu ada jinnya, memang jinnya itu kan ganggu atau tidak, maka haram orang mukmin meminta perlindungan kepada jinnya ada di situ atau kepada selainnya. Kalau nanti kalau memang timbul kekhawatiran, barangkali pernah ada bukti misalnya ada orang lewat di situ, kemudian setelah pulang akhirnya menjadi kesurupan karena diganggu oleh setan di situ. Kalau timbul khawatiran, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan dari gangguan setan. Jangan malah meminta perlindungan kepada setan. Karena dengan meminta perlindungan kepada setan itu, ternyata kata Ibnu Katsir, setan malah merasa lebih besar, lebih gede, dan menganggap manusia yang meminta kepada dirinya itu rendah, dan dia, setan ini malah semakin menjadi-jadi. Seperti yang telah dibahas kepada pembahasan yang terdahulu, yaitu dengan sebab manusia itu meminta perlindungan kepada setan, kepada jin, maka jin semakin menambah dosa, memberikan tambahan dosa kepada orang tersebut. Atau setan, kata Mujahid, semakin bersikap berlebihan kepada manusia itu. Atau setan semakin menakut-nakuti kepada orang yang meminta perlindungan kepada dirinya. Nah, jangan disangka kemudian setan itu malah akan melindungi dia, setan akan tidak akan mengganggu dia, belum tentu, ya, belum tentu. Belum tentu kalau orang itu khawatir terhadap setan yang membawa ke tempat tertentu, lalu orang itu meminta perlindungan kepadanya, belum tentu setan itu akan melindungi, belum tentu. Tapi yang jelas nyata, setan itu bergembira karena merasa besar dibandingkan orang itu, dan target yang diinginkan berhasil, menggiring manusia kepada kesyirikan, berhasil. Setan menginginkan manusia menyembah kepada dirinya, berhasil. Dengan itu pula yang nyata, setan akhirnya semakin menakut-nakuti kepada orang itu. Setan semakin menambah dosa kepada orang tersebut. Setan semakin menambah ngeri kepada orang tersebut. Setan semakin berani kepada orang tersebut. Apa buktinya, Fadzila? Buktinya, satu contoh nyata kalau ada orang terkena gangguan setan, kesurupan. Ya. Kemudian, orang jahil ketika ingin menghilangkan setan yang ada pada orang ini datang kepada dukun. Minta bantuan kepada dukun untuk supaya setan itu pergi. Maka datang kepada dukun di situ. Ingat, itu pertama permintaan yang haram, permintaan syirik. Kalaupun di suatu saat si dukun ini kan berhasil mengusir setan yang ada di orang yang kena kesurupan ini, tapi ingat, kadang-kadang tidak seperti ini. Nanti, ketika dukun ini bisa mengusir setan di situ, dukun yang pergi, ya setan mati. Atau bahkan mungkin tidak mau pergi. Bahkan kalau setan yang merasa lebih hebat dibandingkan dukun ini, atau dibandingkan setan yang dimiliki oleh dukun ini, setan dapat berat pada dukun itu. Itu kenyataan demikian. Nah, jadi begitu keadaannya. Jadi setan ketika dimintai oleh manusia itu jangan disangka kemudian setan itu mantap begitu saja, tidak. Bahkan dia mendapatkan bukti pada kejadian itu kalau manusia tersebut telah menyebutkan Allah Ta'ala, telah berhasil digiring menjadi kelompok yang nanti akan masuk ke dalam jahanam, dan setan semakin nakut-nakuti kepada orang tersebut dengan harapan nanti setan supaya orang itu menyebarkan kepada manusia. Kalau memang di tempat ini angker, memang setan di sini sakti, memang setan di sini begitu, digambarkan setiap banyak penggambaran dengan harapan supaya manusia, tidak hanya orang tersebut, tapi juga manusia yang lain semakin takut kepada setan. Ingat yang kami bilang, inna syaitan lakladu mubin, sesungguhnya setan musuhkan yang paling nyata. Musuh jangan ditakuti. Nah, Justru kalau kita gentar kepada setan, kita merasa ngeri, setan makin berani. Justru kita melawan dia ini. Dengan cara yang benar. Dengan zikir, dengan doa, dengan suratul Quran, dengan baca kursi, dan yang lain yang syar'i. Tidak mungkin. Nah, jangan kemudian malah kalau kita ini hanya memunduk-munduk atau menghambakan diri kepada setan tersebut. Nah, gitu. Evan bilang, setan itu tidak dimintai perlindungan saja. Itu memang sudah target awal sebagaimana yang dinyatakan oleh Iblis. Tapi Iblis, jika ia yang masih main, demi kemuliaan, ya Allah, aku akan menyesatkan manusia secara keseluruhan. Memang sudah target-targetnya seperti itu. Setan itu tidak dimintai perlindungan pun akan berusaha bagaimana manusia ini supaya menjadi musyrik. Apakah wujudnya nanti beristiadah kepada si setan ini? Apakah wujudnya berupa berdoa kepada setan ini? Almuni apapun caranya diusahakan ini. Apakah dengan cara dibikin takfir, yang ditakut-takuti manusia itu ketika nanti takut akhirnya mau menyembah dirinya kepada setan? Berbagai cara diusahakan. Itu sudah merupakan sumpahnya Iblis dan bala tentara Iblis. Nah, kalau manusia mengikuti kemauan setan, ini saya akan disesatkan. Dan puncaknya, ini akan diajak menyembuhkan Allah untuk nanti sama-sama kekal di dalam api neraka jangan. No. Kamakana hadukum yakulu bila ta'adaihi di jiwari rasulin kabirin wazimamihi wa khafaratihi. Yakni keadaan orang jahiliyah terdahulu yang mereka minta perlindungan kepada setan itu sebagaimana keadaan salah satu di antara mereka. Tatkala mereka itu, salah seorang di antara mereka yang masuk ke negeri musuh mereka, mereka ini berada pada perlindungan jaminan seorang yang besar atau berada pada apa? Ya sama perlindungan pemeliharaan atau jaminannya orang yang besar dengan harapan nanti. Kalau ketika masuk ke negerinya orang kafir atau apa, ketika masuk ke negeri musuhnya, ketika di sana ada pihak yang di atau yang melindungi dirinya, nanti akan aman, tidak akan diganggu. Ini pikiran, di antara pikiran mereka orang jahiliyah yang menyebabkan mereka ini meminta perlindungan kepada setan. Karena dikiaskan namanya. Jadi, soalan mereka mengatakan, jadi kita meminta perlindungan kepada pemerintah jin ini, sebagaimana ketika kita ini masuk ke wilayah musuh kita, biar kita tidak diganggu oleh musuh kita perlu ada jaminan dari salah satu tokoh mereka, musuh kita itu. Ketika kita mendapatkan jaminan dari salah satu tokoh mereka, nanti yang lain tidak akan mengganggu kita. Disiapkan seperti itu. Demikian juga, ketika kita mau melewati satu tempat yang angker, di situ banyak setannya, biar kita nggak diganggu oleh setan-setan kecil. Dan begitu, maka kita minta perlindungan kepada setan yang paling besarnya. Penghiasan mereka seperti itu. Penyamaannya. Nah, padahal tidaklah sama antara dua keadaan ini. Nah, yakni kadang-kadang benar ketika seseorang itu di saat suasana perang, lalu akan ada kepentingan masuk ke negerinya orang ke negeri musuh, maka dia selamat, perlu jaminan keselamatan dari tokohnya. Maka dibenarkan yang seperti itu. Dalam rangka sebagai duta besar misalnya, dalam rangka sebagai putusan perdamaian misalnya, maka tidak. Tapi hal ini tidak bisa dikiaskan ketika seorang khawatir kepada para syaitan. ini, atau dua perkara ini. Nah, karena ketika seorang itu meminta pelindungan kepada pembesarnya setan, bukan berarti nanti setan kecil tidak mengganggu. Antara setan besar dengan setan kecil, apa niatnya sama, tujuannya sama, ingin menyesatkan si manusia ini. Seperti itu. Nah, bahkan mereka semakin bergembira ketika mendapati manusia meminta pelindungan kepada apa setan tersebut, apakah kepada setan yang paling besarnya, apakah kepada setan yang apa kerucut-kerucutnya, maka bagi mereka bergembira. Nah, kemudian balas roat al jinnu anak insa yauduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa ay khawfan wa ilhaban wa za'ran. Maka tatkala jin melihat manusia itu meminta perlindungan kepada mereka, kepada jin tersebut, karena saking takutnya kepada jin itu, justru dengan sebab itu maka jin semakin menambah rohaku kepada manusia tersebut. Apa kata Ibnu Katsir? Sa'ir khaufan wa irhaban wa za'ran. Maka jin semakin menambahkan kepada orang ini rasa takut. Wa irhaban, irhaban semakin menambahkan terornya. Semakin menambahkan za'ran, pengeriannya. Jadi begitu. Semakin meminta kepada setan, semakin meminta perlindungan kepada setan, maka setan semakin menakut-nakuti, setan semakin menteror kepada orang yang takut ini, dan setan semakin membuat kengerian-kengerian kepada orang tersebut. Nah, apa harapannya? Dia tambah semakin semangat meminta perlindungannya kepada setan. Nah, ditakut semakin takut-takut ketika atau misalnya meminta perlindungan yang pertama apa bukan yang dilindungi, tambah ditakut-takuti. Ketika ditakut-takuti, dia apa tujuannya? Dia tambah mantap meminta perlindungannya, dia semakin mantap meminta perlindungannya. Kok belum dikabulkan oleh setan? Setan malah ngedeni-deni lagi, dia nanti tambah semangat lagi meminta perlindungannya. Dia semakin banyak setan mendapatkan bukti bentuk kesirikan orang tersebut yang dilakukan kepada setan itu. Ingin apa? Makin yakin sekian banyak kesirikan dilakukan oleh orang tersebut itu. Biar orang ini berdoa kepada setan, biar orang ini beristighfar kepada setan, biar orang ini nanti sudah disaji kepada setan, biar orang ini ngasih selamatan kepada setan, biar terus sekian banyak. Jadi begitu paket yang dilakukan oleh setan. Nah, saya bilang kalaupun terjadi misalnya mau bilangnya setan terjadi, kalaupun sampai terjadi misalnya seorang muslim terkena gangguan setan karena misalnya melewati satu tempat yang angker, bukan sebagai alasan karena dia tertimpa musibah seperti itu, bukan sebagai alasan untuk dia meminta perlindungan kepada setan, tidak sama sekali. Karena yang perlu diingat pertama apa? Bahasanya apa? Terjadinya musibah apapun, apakah musibah gempa bumi, apakah musibah kecelakaan, apakah terkena senjatanya musuh, apakah terkena gangguan setan, semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang mentakdirkan terjadinya mudharat, sebagaimana Allah Ta'ala yang mentakdirkan terjadinya manfaat. Ketika orang meyakini seperti itu, berarti dia kembali kepada Allah Ta'ala untuk melepaskan diri dari gangguan setan itu. Karena dia yakin bahwasanya ubun-ubunnya manusia itu di tangannya Allah Ta'ala, sebagaimana juga ubun-ubunnya setan itu pada kekuasaan Allah Ta'ala. Dia yakin ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk diusirnya setan, maka setan tidak akan bisa melawan Allah Ta'ala. Maka dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Ta'ala. melakukan cara-cara syar'i untuk melepaskan setan yang menimpa dirinya. Satu gitu. Nah, alhamdulillah. Apa, jangankan kita, setan itu pernah Allah takdirkan menimpa disukin sesuatu suh, sesuatu musibah kepada Nabi Ya'qub. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub alaihissalam. Coba. Dengan takdir Allah. Nah, sekian lama Nabi Ayub, itu kan dalam Al-Quran merasakan ini karena gangguan sultan. Tapi bukan berarti setelah itu Nabi Ayub lalu meminta keselamatan dari sultan. Tidak. Dia bersabar menghadapi musibah itu terus berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada yang akhirnya apa? Allah lepaskan gangguan sultan itu dari Nabi Ayub. Bahkan telah menimpa kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Beliau terkena sihirnya, lahir ini apa? Sampai biasanya kayak jinur begitu rasanya. Dikisahkan dalam kitab ini juga. Satu saat kemudian turun apa? Datang Rasul terbaring, lalu datang dua malaikat, malaikat berdialog, satu di bawah, satu di atas, satu bagian kaki beliau, satu bagian kepala beliau, lalu berdialog. Tingginya orang ini terkena sihirnya Lafzul Ansom. Lalu kemudian malaikat ini membacakan Al-Mu'awwidzatain, dibacakan Al-Falaq, dibacakan Al-Annas. Seketika itu kata Rasulullah, langsung apa? Ya, hilang. Sekali tidak ada gangguan. Coba untuk kisahkan seperti itu. Nah, artinya ketika terjadi ini pula, Rasul tidak meminta perlindungan kepada setan juga, tapi kepada Allah Ta'ala. Nah, kepada Allah Ta'ala. Iya. Bukan sebagai alasan hadirnya manusia, bukan sebagai alasan pembenaran ketika seorang itu minta bantuan dukun berhasil mengusir setan. Itu bukan sebagai alasan pembenaran untuk seorang mukmin minta bantuan setan untuk mengusir setan yang menimpa seseorang. Bukan sebagai alasan. Nah, tetap sekalipun itu berhasil, itu adalah merupakan bentuk kesyirikan. Itu haram, nggak boleh. Sekalipun sebaliknya, misalnya ketika merupiah dengan cara syar'i, setannya tidak segera berhasil, tapi karena yang sembuh benar, tetap ini yang benar. Dan dia harus bersabar, karena di balik itu ada hikmahnya. Barangkali hikmahnya apa? Supaya si mu'minnya terus banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Terus supaya banyak beristiadat kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala tahu memang orang ini sungguh-sungguh, yang lama berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi Allah kabul. Karena inna kaibat syaitona gana, ba'isa. Sesungguhnya tipu daya syaitona sangat lemah. Nah, sekali lagi, tipu daya syaitona sangatlah lemah. Nah, kalau sekali saat dia berhasil mengganggu seseorang, sebentar lagi dia akan hancur menghadapi kekuatan dari Allah. Nah, apalagi kalau seorang mukmin telah berbekal dengan iman yang benar, dia berbekal dengan dengan amal yang soleh, dia telah membaca wirid-wirid yang dianjurkan. Baik ketika pagi hari, ketika sore hari, baik ketika ba'da sholat, baik di saat manapun dia ingat kepada Ta'ala, maka dengan dia istiqomah ingat kepada Ta'ala seperti itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Nah, sebagai buktinya, setelah Rasulullah SAW, beliau terkena sihirnya Latin ini al-Aqsam tadi itu, kemudian turun Al-Mu'awwidzatain, akhirnya itu sebagai senjata bagi kaum mukminin. Semenjak itu Allah tidak pernah diganggu oleh setan. Setan tidak bisa mengganggu beliau. Nah, dengan beliau istiqomah mengamalkan petunjuk Allah Ta'ala itu. Maka demikian juga para siapa dari kaum mukminin, ketika dia bisa beramal seperti yang diamalkan Rasulullah, Allah akan menjaga kepada orang itu. Nah, Allah akan jaga kepada orang tersebut, tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, sehingga tetap kesimpulannya, tidak ada alasan untuk orang itu takut kepada syaitan, tidak ada alasan untuk merasa ngeri kepada setan, akan apa? Rasa ngeri, khawatir, gentar dihilangkan dengan tawakal kepada Allah, dihilangkan dengan doa kepada Allah Ta'ala. Nah, dihilangkan jika terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Nanti aku akan mendapatkan bukti. Oh, ternyata setan tidak mengganggu. Oh, kemarin ada orang lewat kuburan ini, setelah lewat kuburan ini akhirnya stres. Beranikan lewat itu, doa begitu. Nanti aku akan selamat. Ah, begitu caranya. Nah, sehingga dengan itu, apa semakin tambah kuat iman seseorang kepada Allah Ta'ala. Bahkan sesungguhnya kami jelas, seperti yang telah sering kita sampaikan, seandainya kaum mukminin punya kekuatan, kita punya kekuatan, malah tempat-tempat setan yang itu digunakan sebagai siar-siarkan, dan target pertama, target awal itu dihancurkan. Ya. Kunden-kunden itu target awal dihancurkan. Kuburan-kuburan dikeramatkan itu target awal itu dihancurkan. Ataupun simbol-simbol kesirikan, tempat yang biasa digunakan oleh manusia untuk menyebut Allah Ta'ala, target awal dihancurkan. Pada itu notabene kemungkinan besar merupakan tempatnya setan. Dihancurkan. Apa yang sering kita sampaikan ketika Fathul Mekah, apa yang Allah Rasul lakukan? Sekian patungnya dari Ka'bah, hancurkan semuanya. Rasul mengutus Khalid bin Walid, mengutus sahabat siapa lagi untuk menghancurkan Lata, menghancurkan Huba, menghancurkan Masjid, hancurkan semuanya sudah. Kunden-kunden besar, kundennya para suku-suku dihancurkan semuanya. Sehingga hilang simbol-simbol kesulitan itu. Jadi gambaran apa? Gambaran para sahabat enggak takut para sahabat. Malah dilawan, malah dihancurkan. Bahkan ketika dikisahkan kan pernah nyampe lewat dalam kitab ini ada salah satu Rasulullah menghancurkan satu tempat kesirikan, rupanya di situ, lalu pulang ke Sumatera. Kamu belum menghancurkan kan? Itu ada perempuan yang telanjang itu. Rupanya ada perempuan yang menjadi tak dilukun atau bagaimana yang tempat kesirikan itu. Baik lagi pak, balik penggal juga. Barangkali kalau nampak jinnya itu ya, jin manusia atau jin yang goibnya, kalau nampak penggal semuanya sudah oleh para sahabat. Nah, ya begitu apa yang difirman apa yang diperintahkan Allah kan Rasulnya. Maka hati-hati manusia, jangan sampai kita jangan ngasih peluang setan mengganggu kepada diri kita karena munculnya rasa takut dalam diri kita kepada mereka. Jangan kasih peluang. Ya. Nah, hilangkan rasa takut kepada setan. Lawan ketakutan itu dengan beristiazah kepada Allah, dengan doa kepada Allah, dengan membaca kursi, dengan membaca An-Nas Al-Falaq. Begitu lawan pikirannya. Insyaallah dengan cara seperti itu, maka setan jangankan apa mengganggu, mendekat pun tidak akan berani. Ya. Kemudian, ya jadi kata oleh Ibnu Katsir, falam marwat al jinnu anal insa ya'udzuna bihim min khawfihim min kun zaduhum rahaqa au khawfa ay khawfan wa irhaban wa za'ran hatta yaqaw asad minkum makhalafatan wa aqtaru ta'awudan bihim. Tatkala jin itu melihat ada manusia yang meminta perlindungan kepada mereka, para setan itu, karena saking takutnya terhadap setan, justru ketika manusia ini meminta perlindungan para setan, maka setan semakin menambah rohako, semakin menambah rasa takut kepada orang itu, semakin menteror kepada orang itu, semakin menakut-nakuti kepada orang tersebut. Nah, hatta hingga yang terjadi apa semakin orang ini semakin takut kepada setan dan semakin meminta perlindungan kepada mereka. di situ. Nah, kalau terjadi seperti ini, jadi berarti setan menyesatkan orang tersebut. Kita angkol sampai kepada pernyataan yang lokasi berikutnya. Jadi ini mungkinan. Kemudian, Qala Abdul Aliyah wal-Rabi wa Zaid bin Aslam berkata Abdul Aliyah wal-Rabi dan juga Zaid bin Aslam rohako, apa makna rohako? Ay sawfan. Jadi setan semakin menakut-nakuti kepada orang yang meminta pelindungan kepada dirinya. Wa qala al-Aufi. Berarti akhirnya bagaimana wasilah? Hakikatnya ketika meminta pelindungan kepada setan itu bukan semakin menambah ketenangan, ya, tapi semakin malah tambah takut, semakin ngeri, semakin khawatir malah. Nanti gitu malah. Jadi jangan disangka ketika meminta pelindungan akhirnya tenang, nanti tidur di tempat itu akhirnya tidurnya nyenyak. Oh tidak, semakin setan semakin mau ngeder-ngeder malah, semakin nakut-nakut. Wa qala al-Aufi an Ibn Abbas berkata al-Aufi dari Nabat pada tubuh rohaka a'idman. Setan menambah kepada manusia rohaka, maksudnya isman, semakin menambah dosa. Wa qala qala qotaka. Demikian juga dikatakan oleh siapa? Qotaka. Kemudian wada'aka anak rojula mina arabi kana ida amsa biwadin kafara wa kafara nafsi. Yang demikian itu sesungguhnya salah seorang dari orang Arab zaman dahulu tatkala dia ini berjalan di satu wadi, ketika berjalan di satu wadi ini dia gemetar takut terhadap dirinya. Kal Bapak Rasul mengatakan, A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min subahari qaumihi. Lalu karena saking takut dengan gemetarnya, lalu terucap ucapan kiriknya, saya meminta perlindungan kepada pembesarnya wadi lembah ini dari kejahilan kaumnya. Ini kaumnya sini itu maksudnya. Yuridu kabilal sini. Yang diinginkan oleh orang ini meminta pelindungan kepada pembesarnya jin yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi maksudnya ketika orang Arab dahulu melewati satu wadi, lalu timbul takut, khawatir, lalu dia saya meminta pelindungan kepada pembesarnya jin yang ada di sini dari gangguan para jin-jin perusuk yang ada di tempat ini. Jadi disangkanya, saya sudah meminta perlindungan kepada pembesar jinnya, lalu jin kecilnya tidak mengganggu. Disangkanya seperti itu. Tapi yang terjadi malah terbalik. Nah, jin semakin menambah rasa takut kepada orang tersebut. Nah. Kemudian wafat ajma al-ulama al-annahu la yajuzu al-isti'adzatu bi ghairillah. Para ulama telah ijma, perhatikan, para ulama telah sepakat konsensus ijma bahwasanya la yajuz al-isti'adzatu bi ghairillah, tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah, tidak boleh. Ini ijmanya ulama. Termasuk di dalamnya tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Nah, tidak boleh. Bahkan hukumnya adalah apa? Syirik. Kemudian kita tambahkan wa qala mula Ali qari al-Hanafi berkata mula Ali qari al-Hanafi la yajuzu al-isti'adzatu bil jinni. Tidak boleh meminta pelindungan kepada jin, enggak boleh. Faqad jamma Allahu kafirin ala dzalika. Dan sungguh Allah telah mencela kepada orang-orang kafir karena amalan mereka yang seperti itu. Jadi orang kafir biasa meminta perlindungan kepada Sid Allah telah mereka ini. Menunjukkan jeleknya amal tersebut. Wa qala ta'ala wa ta'ala berfirman, wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'asarar jini falistaktartu minal insi wa qala awliyahum minal insi rabbana istanta'a ba'duna li ba'din wa balakna ajalana lazi ajalta lana qala naru maswa'un khalidina fiha ila masya Allah ila rabbana hakimun alim. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yasuruhum, di hari ketika Allah Ta'ala mengumpulkan mereka, orang-orang kafir secara keseluruhan, ya masyara jin, maka dikatakan, wahai sekelompok jin, sungguh kalian telah memperbanyak bala tentara kalian dari kalangan manusia. Kalian telah memperbanyak jumlah kalian dari kalangan manusia. Maka berkatalah awliyaun minal insi, maka berkatalah kekasihnya jin dari kalangan manusia, atau penyembahnya jin dari kalangan manusia. Apa ucapan manusia ini yang dia merupakan kekasihnya jin atau penyembahnya jin? Rabbana wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian kami telah melakukan istimta' bersenang-senang mengambil manfaat kepada sebagian yang lainnya. Jadi sebagian kami telah istimta' bersenang-senang kepada sebagian yang lainnya, maksudnya kepada jin. Wabalaknya dan telah sampai kepada kami ajal kami. Ini ada yang telah kau tetapkan untuk kami. Kalau naru matwaku, maka dikatakan neraka tempat tinggal kalian. Tak kekal di dalamnya, sesuai apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Rabb kalian, dan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Nah, nanti akan terjadi seperti ini. Manusia. Ini Allah kumpulkan antara jin dan manusia, antara jin yang disembah, dan manusia yang menyembah kepada jin dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Mulai terjadi dialog yang tadi itu. Yaitu, maka berkata si manusia yang dia merupakan kekasihnya jin atau penyembahnya jin, bukan roh kami. Sesungguhnya dahulu kami ketika di dunia, kami saling istimta. Istimta itu apa? Saling mendapatkan kesenangan. Mendapatkan manfaat antara sebagian kami dengan sebagian yang lainnya. Nah, jadi manusia telah melakukan istimtak, melakukan mendapatkan kesenangan dari jin, dan jin pun juga mendapatkan keuntungan dari manusia. Macam-macam bentuknya. Nah, mungkin yang tadi itu, manusia karena menyembah kepada jin, karena meminta perlindungan kepada jin, akhirnya jin akan melindungi. Bisa jadi. Nah, mereka dapat manfaat. Jin itu juga dapat manfaatnya, Pak. Nah, jadi saling mendapatkan manfaat. Nah, seperti itu. Tapi apa akibatnya? Allah berfirman, "Qal annaru maswa'un khalidina fiha." Nerakalah tempat tinggal kalian semuanya. Kalian kekal di dalam api neraka. Nah, ini coba contoh Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini akibat melakukan istimta' berhubungan, hubungan sambung, saling menyembah, saling berkasih sayang kepada jin, kepada syaitan, akhirnya dua-duanya Allah kumpulkan di jalan nanti. Lebih jelas disebutkan oleh Mula Ali Al-Qari Al-Hanafi ini, Fa'ispin ta'un inti bilbini, Fa'ispadori awa intihi wa'antisari awa milihi, Wan bari disayin minal muhibat. Apa sih istimtahnya manusia kepada jin? Apa sih kesenangannya manusia yang didapatkan dari jin? Dalam bentuk tertunaikannya hajat dia. Oh, ketika manusia meminta bantuan kepada jin, lalu Allah takdirkan jin ini bisa memberikan apa yang diinginkan oleh manusia ini. apa juga dalam bentuk yakni jadi nuruti kemauan si manusia ini. Oh, dia disuruh begini begitu mau jinnya. Tapi tentunya sebelumnya apa manusianya telah mengikuti kemauan jin. Misalnya manusia telah menyembah kepada jin, akhirnya jin mau nuruti kemauan si manusia itu. Manusia menyembah kepada jin, nanti setelah jin, nanti macam-macam. Setelah itu, tolong, ini barang saya ini hilang, itu beja saya. Coba kamu tunjukkan di mana. Nah, nanti tahu di jinnya. Terjadi timbal balik. Atau juga dalam bentuk, manusia apa istimewa ya kesenangan yang didapatkan dari jin ini, mendapatkan berita gaib tentang barang yang hilang misalnya, yang didapatkan dari jin. Ini namanya istimewanya manusia, kesenangan manusia yang didapatkan dari jin. Terpenuhnya hajat dia, manusia ini, bisa menyuruh kepada jin, dan dia, manusia ini mendapatkan berita gaib dari jin. Sebaliknya sekarang, wasintaul jinni fil insi ta'zimuhu iyyahu wa isti'adatu bihi wa khudu'uhu lahu. Istintahnya jin, ketenangan jin yang didapatkan dari manusia, apa sih? Pengagungannya manusia kepada jin. Wah, jin tenang, manusia mengagungkan dirinya. Nah, atau yang berikutnya, jin merasa tenang karena manusia isti'adah, meminta perlindungan kepada jin. Dan yang ketiga, karena tunduknya manusia ini kepada jin tersebut. Nah, terjadi timbal balik, paling mendapatkan kekuatan, kesenangan di antara keduanya. Jin, senangnya apa? Oh, saya disembah. Saya diminta tolong. Oh, saya diagungkan. Nah, dan begitu. Manusianya kok merasa tenang? Oh, kata manusianya, oh saya apa dipenuhi hajat saya dikasih tahu berita gaib, saya bisa nyuruh jin ini dan itu, jin bisa membantu saya sehingga saya jadi orang kaya raya, jin pengasihan atau jin apa pesugihan, itu di antara bentuknya. Bahkan Tuhan bilang bukan perkara mustahil. Istimewa di sini kan maknanya luas kan, katanya kan saling mendapatkan kesenangan dua belah pihak kan begitu kan. Sampai terjadi yang belum tahu ya, orang itu kadang-kadang bisa menjadi dukun karena punya hubungan dengan jin, tidak hanya dalam bentuk perkataan itu, bahkan sampai hubungan kayak apa namanya hubungan sahabat. Nah, hubungan sahabat suami istri. Jadi itu sama dengan yang sini itu apa? Membo-membo menjelma dalam bentuk perempuan yang cantik. Nanti datang kepada si manusia ini kalau ngasih perhubungan. Dan memang apa diakui oleh para ulama terjadinya pernikahan antara masjid dengan itu diakui. Cuma asal hukumnya kita pernikahan hukumnya ya. Nah, ada sebagian ulama membolehkan, sebagian yang lainnya mengharamkan, kan begitu kan. Nah, tapi terjadi apa? Artinya diakui terjadi hubungan suami istri antara jin dan manusia. Nah, dan ingat, itu termasuk cara, ya, terlepas hukumnya benar atau salah, itu termasuk cara yang digunakan setan untuk nanti menyesatkan kepada manusia. Ya, setannya menampakkan diri sebagai perempuan yang cantik, lalu menggoda kepada si manusia ini, akhirnya berhubungan. Dengan itu, maka setan mendapatkan kekuatan, lalu setan mau membantu kepada si manusia ini. Maka terjadilah perhubungan. Nah, makanya ingat, tidak ada seorang dukun pun, kecuali dia masih punya hubungan dengan para setan. Entah bentuknya bagaimana. Mungkin bentuknya seperti ini, atau bentuknya memang si dukun ini memuja-muja kepada setan. Ingat dengan dipuja itu, setan akhirnya membantu kepada orang tersebut. Makanya kesimpulannya, pendek kata, setan sebagai musuh. Jangan tertipu. Jangan mau kalau misalnya setan apa nawari kamu, kamu tak terlalu ya kamu. Atau kamu digoda adalah didatang oleh perempuan cantik, oleh perempuan setan, menggoda kamu. Akhirnya tipu daya semuanya. Atau dalam bentuk nakut-nakuti kamu. Kamu jangan takut. Siapa menampakkan sebagai seorang yang menggoda, kamu juga jangan tergoda. Siapa menampakkan kepada kamu sebagai dia yang menakutkan, kamu jangan takut. Pokoknya musuh pendek kata. Memang ada jin muslim, tapi yang namanya jin muslim itu insya Allah tidak akan mengganggu kepada manusia. Kalau ada jin kok suka usil mengganggu manusia atau menggoda manusia, ngaku-ngaku muslim, hati-hati. Itu ada dusta. Kalau benar jin seorang setan, seorang jin yang muslim, maka dia tidak akan mengganggu apalagi menggoda kepada manusia. Itu bagus. Ya, mungkin itu hanya jelas yang bisa disampaikan dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika. Wa an la ilaha illa anta. Thank you.